Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan mulai kajian untuk pembacaan dan penjelasan kitab Ad-Durusul Yaumiyah min As-Sunani wal Ahkami Syar'iyyah karya Syekh Dr. Rashid Hussein Abdul Karim hafizahullahu taala. Kitab ini berisi tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan juga dengan adab dan hukum-hukum yang dijelaskan secara ringkas. Dan kitab ini berisi 330 bab. Beliau penulis menyesuaikannya dengan jumlah hari dalam satu tahun. Dan penulis kitab ini adalah salah seorang ulama yang juga guru besar di Universitas Malik Saud Saudi Arabia, yang tentunya tidak perlu diragukan lagi keilmuannya. Kitab ini, sebelum kita mulai membaca satu demi satu bab yang ada di dalamnya, terlebih dahulu kita jelaskan tentang mukaddimah, selayang pandang dari buku ini. Secara ringkas, beliau menulis buku ini, beliau tujukan utamanya untuk para imam-imam masjid. Karena beliau melihat, terutama pada zaman ini, banyaknya fitnah, banyaknya fitnah yang menimpa, yang terjadi di zaman ini, dan banyaknya kesibukan-kesibukan manusia yang banyak memalingkan mereka. Maka beliau jadikan kitab ini utamanya untuk para imam masjid membacakannya kepada para jamaah, karena di masjid tersebut berkumpul umat Islam ketika sholat berjamaah. Itu adalah momen di mana kaum muslimin berkumpul untuk sholat berjamaah. Maka setelah sholat berjamaah bisa dibacakan kitab yang ringkas ini bab per babnya, agar adab-adab, sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melekat, bisa dipahami dalam dan dipraktekkan dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian sekilas tentang metode atau isi dari buku ini, beliau menjelaskan bahwasannya di buku ini beliau berusaha untuk menjadikan awal dari setiap bab adalah dalil dari Al-Quran yang sesuai dengan judul atau bab tema yang sedang dibahas. Kemudian selain dalil dari Al-Quran, beliau juga akan membawakan pada setiap babnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang utamanya beliau ambil dari As-Sahihain, yaitu Bukhari, hadis Bukhari dan Muslim, dan juga hadis-hadis yang lain yang valid, telah diverifikasi validitasnya, kesahihannya oleh para ulama hadis. Kemudian beliau juga akan menjelaskan beberapa kalimat-kalimat yang mungkin sulit dipahami dalam hadis-hadis yang dibawakan. setelah pembawaan atau setelah membawakan Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi, beliau akan menjelaskan, memberikan syarah atau penjelasan yang mukhtasar, yang ringkas tentang dalil tersebut. Jadi setelah judul bab, beliau akan bawakan yang pertama adalah Al-Quran. Jika ada dalil dari Al-Quran, kemudian akan dibawakan dalil dari hadis Nabi. Kemudian setelah itu akan dijelaskan secara ringkas kandungan makna dari dalil-dalil tersebut. Setelah penjelasan ringkas, beliau akan sebutkan fawaid atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis, dari ayat, dari dalil yang dibawakan pada bab tersebut. Ya. Beliau akan bawakan, berikan faidah-faidah yang ringkas juga dan mudah untuk dipahami. Dan terakhir beliau menyebutkan bahwasannya sebisa mungkin beliau menghindari pembahasan tentang perbedaan atau perselisihan pendapat di kalangan para ulama jika pembahasannya berkaitan dengan hukum. Dan beliau akan berusaha menjelaskan atau membawakan ya ucapan yang penjelasan ulama yang beliau anggap lebih kuat dalam permasalahan tersebut, sehingga buku ini tidak menjadi buku yang sangat panjang. Nah, diharapkan buku ini ringkas, mudah dibaca dan bisa diamalkan oleh yang membaca tentunya dan yang mendengarkan. Ya, dan tentunya sebagaimana buku-buku karya para ulama, beliau juga membawakan di kitabnya beliau tulis catatan kaki, kitab-kitab yang rujukan ya dari dalil-dalil atau ucapan yang dibawakan di dalam kitab ini. Ya. Itulah sedikit gambaran tentang buku ini. Jadi kedepannya kita akan membaca dan menjelaskan isi buku ini tidak lepas dari empat hal tadi. Akan ada dalil dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu penjelasan ringkas berkaitan dengan tema dan dalil yang dibawakan, dan terakhir ditutup dengan faidah-faidah yang bisa diambil dari dalil-dalil dan tema tersebut. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan. Beliau juga di akhir mukaddimahnya beliau mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu adanya dan tersebarnya buku ini. Dan semoga kita yang ikut mempelajari buku ini mendapatkan bagian dari kebaikan yang ada di dalam buku ini, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, karena itu adalah inti dari ilmu itu sendiri, mengamalkan apa yang telah dipelajari. Demikian yang bisa dijelaskan dalam mukaddimah ringkas ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.